Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبس منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. ثُمَّ مَا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُدَّسَّتُهَا فَإِنَّ كُلَّ مُدَّسَّةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ wa kulla dhalalatin finnar. Jamaah sekalian barakallahu fikum, kita akan masuk bab berikutnya dari kitab tauhid, babu ma jaa fil istisqa'i bil anwa. Bab ma jaa, apa yang telah datang, ai yang dimaksud telah datang ancamannya. Bab apa yang telah datang tentang ancaman, larangan, fil istisqa bil anwa, tentang meminta hujan kepada bintang. Bab apa yang telah datang tentang larangan yang keras, ancaman yang berat bagi orang yang meminta hujan kepada bintang. Nah, bab ini dibawakan oleh al-imam rahimahullah pada bab tauhid. Ma hiya alaqah, apa hubungan antara bab dengan judul, ya, kitab tauhid, apa hubungannya dengan bab ini? Maka diterangkan oleh Syekh Saleh Fauzan hafizahullah, munasabatu, hubungan antara kitab tauhid dengan bab larangan yang keras, ancaman yang berat bagi orang yang meminta hujan kepada bintang. Apa munasabahnya, hubungannya? Lima kana nisbatu nuzulil matar an-naw' ala wajhil i'tiqad anna lahu ta'siran fi nuzulih syirkan akbar. Hubungannya ialah bahwa menyandarkan turunnya hujan, bahwasanya menyandarkan turunnya hujan dengan diyakini bahwa hujan itu karena bintang, ini termasuk syirik akbar. Ini termasuk syirkun akbar. Hubungannya ialah menisbatkan turunnya hujan kepada bintang tertentu. Dengan diyakini seperti ini termasuk syirik akbar. Sedangkan tauhid itu adalah harus bersih dari kesyirikan. Dan juga ka'itiqadi jalbin naf'i aw daf'id dar. Dan ini juga termasuk keyakinan. Sebagaimana orang meyakini ada sesuatu yang bisa mendatangkan manfaat atau menolak madarat selain Allah. Sehingga ini jatuh kepada syirkun akbar. Maka dimasukkan dalam kitabu tauhid. Atau bisa terjatuh kepada syirik asghar. Kalau tidak ada keyakinan bahwa bintang memiliki pengaruh sebagai sebab turunnya hujan, tetapi itu tidak ada hubungannya, iya, tidak meyakini bahwa hujan itu karena bintang, maka ini termasuk barakallahu fikum di antara sebab dimasukkan dalam kitabut tauhid. Barakallahu fikum. Nah, sehingga bab majaa, apa yang telah datang tentang larangan yang keras, ancaman yang berat, karena itu termasuk kekufuran, syirik akbar. Kalau meyakini sebab turunnya hujan adalah karena bintang tertentu, sehingga dia meminta hujan kepada bintang tertentu, ini termasuk perkara yang merusak at-tauhid. Barakallahu fikum. Nah, sekarang ma makna al-istisqa? Kita sering mendengar salat istisqa. Apa itu salat istisqa? Salat istisqa ialah salat yang dilakukan di dalam rangka supaya Allah menurunkan hujan. Ketika tidak turun hujan dan kaum muslimin sangat membutuhkan hujan tersebut, maka disunnahkan melakukan amal ibadah yang namanya salat istisqa, memohon agar Allah Ta'ala segera menurunkan hujan. Atau kadang Rasulullah SAW meminta hujan di hari Jumat tanpa melakukan salat, tapi pada saat hari Jumat, sebagaimana kisah Abu Hurairah, bahwasanya ja'a, datang seorang kepada Rasulullah SAW meminta agar beliau meminta hujan kepada Allah. Maka Rasulullah SAW tak kala itu sedang di mimbar. Maka beliau pun berdoa, Allahumma akhisna ghaisan mughitha. Ya Allah, berikanlah hujan yang deras. Maka kata perawi, faja as-sahab mislu at-turs. Datanglah awan menggumpal di kota Madinah seperti perisai. Kemudian setelah itu turunlah hujan. Kata perawi, falam yanzil minal mimbar, dan belum beliau turun dari mimbar, beliau belum turun dari mimbar, turun hujan. Wal ma'u yatafattar baina lihyaihi, dan hujan pun menetes di antara jenggot beliau. Hujan menetes di antara jenggot beliau. Ini menunjukkan cepatnya terkabul doa beliau. Saat beliau berdoa langsung Allah turunkan hujan. Demikianlah al-istisqa. Namun yang dilakukan oleh orang jahiliyah, yang dilakukan oleh orang musyrikin di zaman jahiliyah, mereka ketika meminta hujan itu bil anwa. Barakallahu fikum. Nah, sekarang apa makna al-istisqa? Al-istisqa maknanya ialah talabu as-suqya, meminta hujan. Pakai huruf sin, istisqa. Dari kalimat saqa ditambah huruf hamzah dan sin serta alif di situ memandung makna talab, meminta. Contoh kalimat yang lain, istaghfara, yastaghfiru istighfar. Apa makna istighfar? Talabu maghfirah. Istighfar artinya ialah memohon ampunan. Kalau isti'anah ay talabul aunah, talabul ma'unah, meminta bantuan. Atau isti'adah. Apa makna isti'adah? Talabul a'udz, minta penjagaan. Atau istihda ay talabu al-hidayah, mohon hidayah. Yang intinya kalimat madatu istaf'ala fil ghalib tadullu ala talab. Dalam ilmu sharaf, setiap kalimat yang ditambahkan padanya hamzah dan sin, istaf'ala, itu dalam ilmu sharaf mengandung makna diantaranya ialah at-talab, meminta sesuatu. Bahkan di dalam pengertian yang lain, bal tadullu alal mubalaghah, atau kadang mengandung makna sangat, seperti istakbara. Istakbara sama dengan istaf'ala. Apa maknanya istakbara? Ai balagha fil kibri ghayatuhu. Istakbara mengandung makna telah sangat sombong keadaannya. Jadi istakbara sering diartikan sangat sombong. Walaisal makna talabul kibr. Istakbara bukan maknanya minta kesombongan, tetapi telah mencapai puncak kesombongannya. Seperti kisahnya iblis ketika Allah perintahkan kepadanya sujud hormat kepada Adam. Apa yang dilakukan oleh iblis? Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Dia enggan, aba, menolak. Wastakbara dan sangat sombong. Bagaimana tidak sangat sombong? Karena yang memberikan perintah adalah penciptanya. Lebih sombong lagi dalam kondisi tidak ngerti. Dia merasa ngerti. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Saya diciptakan dari api, Adam diciptakan dari tanah. Mana yang lebih mulia? Di sini kesombongan yang lebih sombong lagi. Orang bodoh, makhluk yang bodoh sebelumnya, tapi merasa lebih ngerti dari Allah. Itulah iblis. Makanya di antara penyakit yang membahayakan bagi anak Adam adalah al-kibr, batarul haq wa ghamdun nas, menolak kebenaran dan merendahkan manusia. Ini makna istakbara. Sehingga kalau begitu, wal istisqa di sini meminta hujan. Bil anwa, apa itu anwa? Ai antadluba minha antasqiyaka, engkau meminta kepada bintang agar bintang tersebut memberikan hujan kepadamu. Adalah orang jahiliyah dulu, mereka meyakini bahwasanya bintang itu memiliki beberapa gugusan bintang. Kata para ulama, disebutkan oleh Syekh Shaleh Fauzan, al-anwa adalah ibarah an thamaniyata wa isrin najma, adalah sebagai bentuk kumpulan dari 27 jumlah bintang. Bintang tersebut ma'rufatul matali', telah dikenal oleh para manusia munculnya. Fi kulli salasati salasata asara yawman yahib wahidun minha, setiap 13 hari sekali, 13 hari sekali itu ada yang hilang atau jatuh atau menghilang. Ma'atulu'il fajr, bersamaan dengan terbitnya fajar. Dan muncul bintang yang lain di arah masyriq, timur. Dan ini berlangsung dalam hitungan tahun, hitungan bulan, sehingga orang Arab menganggap ketika bintang itu hilang salah satu yang 27 tadi, dan ketika bintang yang lain terbit, ketika terbitnya fajar, mereka menyandarkan turunnya hujan karena sebab ini. Sehingga mereka pun kalau minta hujan kepada bintang tersebut. Ini yang dimaksud dengan anwa. Barakallahu fikum. Dan ini termasuk diantara perilaku jahiliyah. Sehingga il istisqa bil anwa yang qasimu ila qismain. Asy-Syaikh Al-Utsaimin merinci jenis meminta hujan kepada bintang terbagi menjadi dua macam. Terbagi menjadi dua macam. Yang pertama ialah qismun al-awwal syirkun akbar. Jenis yang pertama, orang yang meminta hujan kepada bintang, ini terjatuh kepada syirik akbar. Kapan terjatuh kepada syirik akbar? Walahu suratan, memiliki dua bentuk. Ada dua bentuk. Bentuk yang pertama, ini syirik akbar, pelakunya keluar dari Islam. Barakallahu fikum. Al-ula ayyad'uwa al-anwa bisuqya. Jenis syirik akbar yang pertama, jika berdoa kepada bintang agar menurunkan hujan. Ka'ayakul, seperti dia berdoa, ya nau kada, wahai bintang ini. Kalau kita mengenal nama bintang-bintang sebagai penentu nasib yang muncul di tengah-tengah masyarakat, ramalan bintang yang sering kita dengar, ada bintang Gemini, ada bintang Sagittarius, ada bintang Leo dan sejenisnya. Maka orang ini berdoa, ya nau kada, wahai bintang ini, berilah hujan. Iskina au aghisna, berilah kami bantuan. Wa ma asbaha dzalik. Atau ucapan-ucapan yang sejenis itu. Maka ucapan tersebut, fahadza syirkun akbar. Ini termasuk syirik akbar. Kenapa syirik akbar? Naam. Kenapa dia mengucapkan kalimat syirik akbar? Li'annahu da'a ghairallah. Karena dia telah berdoa kepada selain Allah, yaitu bintang. Wada'a ghairallah minasyirkil akbar. Berdoa kepada selain Allah. Seperti ini termasuk syirik akbar. Apa dalilnya? Mad dalil? Kalau berdoa kepada selain Allah seperti ini termasuk syirik akbar. Lalu Syekh berdalil dengan surat Al-Mu'minun ayat 117. Al-Mu'minun 117. Barakallahu fikum. Allah Ta'ala berfirman, wa man yad'u ma'allahi ilahan akhar. Dan barang siapa, siapa saja yang berdoa ma'allah, bersama Allah, ilahan akhar, juga berdoa kepada Tuhan selain Allah. Karena bintang bisa dijadikan Tuhan. Jangankan bintang, makhluk yang tinggi di sana, kuburan saja dijadikan Tuhan. Memohon keselamatan kepada ahlul kubur. Ini termasuk mentuhankan selain Allah. Wa may yad'u ma'allah ilahan akhar. Siapa yang berdoa meminta bersama Allah dengan Tuhan yang lain juga. Maka Allah katakan, la burhana lahu. Tidak ada bukti baginya. Bagaimana Anda minta kepada bintang? Wong bintang makhluknya Allah. Tidak ada bukti baginya. Wa innama hisabuhu inda rabbih. Hisab, hitungan amalnya di sisi Rabbnya. Lihat di sini. Innahu la yuflihul kafirun. Sesungguhnya tidak akan untung orang-orang yang kafir. Siapa orang yang kafir tadi? Siapa saja yang berdoa bersama Allah sambil berdoa kepada selain Allah. Iya. Maka dikatakan syirik karena di samping berdoa kepada Allah, dia juga meminta sesuatu yang seharusnya dia memohon kepada Allah, memohon kepada selain Allah. Allah mampu menurunkan hujan. Kenapa minta kepada selain Allah? Disinilah kejelekan yang namanya syirik kepada Allah. Makanya orang yang berbuat syirik dikatakan la yuflih, tidak akan beruntung. Walaupun di dunia memiliki harta yang banyak, kemakmuran tanah yang luar biasa, namun tak beruntung karena dia orang kafir. Barakallahu fikum. Juga dalam surat Al-Jin Allah kisahkan tentang kisah para jin. Wa annal masajida lillah, surat Jin ayat ke-18. Dan bahwasanya masajid, anggota sujud atau tempat sujud, lillah, itu hanya untuk Allah. Fala tad'u ma'allahi ilahan akhar, jangan kamu berdoa bersama Allah ahada, dengan siapapun. Jangan kamu berdoa kepada Allah sambil berdoa meminta kepada siapapun. Ini manusia. Jangan sampai meminta kepada manusia sesuatu yang tidak bisa memberi kecuali Allah, termasuk hujan. Makanya sahabat datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika tidak turun hujan, saat beliau sedang khutbah, agar berdoa kepada Allah, bukan datang ke kuburan para nabi, Nabi Adam misalnya atau Nabi Hud misalnya, tapi datang menemui beliau agar berdoa. Barakallahu fikum, saat masih hidupnya. Adapun sepeninggal Rasul sallallahu alaihi wasallam, para sahabat, yakni pada zamannya Umar bin Khattab, tidak turun hujan. Maka mereka mencari Abbas. Siapa Abbas? Paman Rasul. Paman, orang yang dekat dengan Rasul SAW, agar beliau pamannya berdoa kepada Allah. Karena beliau sudah wafat, tidak mungkin datang ke kuburannya, ya Rasulullah, tolong kami disampaikan kepada Allah, karena Anda dekat dengan Allah, agar kami diberi hujan. Sahabat paham, Nabi tidak mungkin melakukan hal itu. Sehingga Umar bin Khattab datang menemui Abbas agar berdoa kepada Allah. Lihatlah para sahabat, para salafus saleh, mengamalkan perkara doa itu kepada Allah, bukan kepada orang-orang yang sudah di dalam kubur. Barakallahu fikum. Dalil yang ketiga, di dalam surat Yunus ayat yang 106, Allah katakan, dalam surat Yunus 106 Allah katakan, wala tad'u min dunillah, jangan kamu berdoa kepada selain Allah. Yang diajak bicara siapa ini? Engkau Muhammad. Jangan engkau berdoa kepada selain Allah. Kepada bintang, kepada orang yang dikubur sekalipun, jangan berdoa kepada mereka. Kenapa? Malayan fa'uka, yang tidak bisa memberikan manfaat kepadamu. Walayaduruk, tidak pula bisa memberikan bahaya kepadamu. Lihat, Allah terangkan sesuatu dari selain Allah, tidak bisa mendatangkan manfaat, tidak bisa menolak bahaya. Sepandai-pandainya dokter, tidak mampu untuk menghentikan apa yang Allah sudah takdirkan. Dokter hanya berusaha. Adapun kesembuhan bukan di tangan dokter, bukan pula di tangan obat. Itu hanya sebuah usaha. Sehingga seorang hendaklah menyadari bahwasanya Allah Ta'ala yang mengatur segala kejadian. Sehingga kalau berdoa pun hanya kepada Allah Ta'ala, jangan kepada selainnya. Baik, kenapa? Fa in fa'alta fa innaka idzam minadh dhalimin. Kalau kamu melakukan hal itu, berdoa kepada selain Allah, kepada bintang minta hujan di antaranya, maka engkau termasuk orang musyrikin. Dhalimin, musyrikin. Barakallahu fikum. Sehingga termasuk perbuatan orang musyrik. Baik. Lalu kata Syekh ila khairat dalik minal ayat al-kasirati ad-dalah ala nahyi an du'ai ghairillah. Dan selain itu dari ayat-ayat yang sangat banyak, sayyid, yang menunjukkan tentang larangan berdoa kepada selain Allah. Apalagi berdoa meminta sesuatu yang tidak bisa memberi kecuali Allah. Hujan. Hujan hanya Allah yang mampu memberi, yang Allah Ta'ala yang zat yang mengatur dan memberikan kepada hamba-Nya. Bukan kita yang mengatur, Allah Ta'ala yang mengatur. Sehingga salah kalau kita mencela hujan. Hujan turun, Allah yang mengatur. Sehingga la tasubud dahro. Jangan kamu mencela masa. Fa ana dahru uqallibul lail wan nahar. Karena saya adalah dahr yang mengatur malam dan siang. Jadi ketika turun hujan jangan dicela. Ketika terang jangan dicela. Semua itu adalah Allah Ta'ala yang mengatur. Berapa banyak orang yang tidak berilmu, dengan mudahnya dia berucap mencela hujan. Mungkin lantaran apa yang sudah disiapkan dari dagangannya keluar modal banyak. Ini modal sudah keluar banyak, hujan kok ndak mandek-mandek. Tekor nanti saya. Akhirnya keluar kalimat celaan terhadap waktu hujan. Hujan dicela. Nabi SAW melarang. Itulah orang yang bertauhid, menjaga lisan. Mencela manusia saja jelek. Ada seorang mencela presiden. Apa yang sudah diatur oleh seorang presiden dia cela. Itu saja jelek perbuatannya. Allah Ta'ala zat yang lebih mulia dari makhluknya. Lebih mengerti kebutuhan hamba. Allah Maha tahu kebutuhan hamba. Jangan dicela. Yang kedua. Surah bentuk yang kedua. Wahuwa ayyan siba husulal amtar. Ila hadihil anwa. Yang kedua, menyandarkan terjadinya hujan kepada bintang. Seorang menyandarkan terjadinya hujan kepada bintang. Ala annaha hiya al-fa'ilatu binafsiha dunallah. Dan dia meyakini bahwa bintang itulah, bintang itu sendirilah yang menurunkan hujan, bukan Allah. Saya ulang. Jenis model yang kedua, seorang menyandarkan terjadinya hujan kepada bintang. Bahwa bintang itulah al-fa'ilah binafsiha dunallah. Bintang itu sendirilah yang menurunkan hujan, bukan Allah. Walau lam yad'uha, sekalipun dia tidak berdoa kepada bintang itu. Maka fahada syirkun akbar. Ini juga termasuk syirik akbar. Kenapa syirik akbar? Syirik akbar firububiyah. Di dalam hal pengaturan alam semesta. Karena dia punya dua keyakinan. Di samping Allah Ta'ala yang dia yakini menurunkan, bisa menurunkan hujan, di satu sisi dia meyakini Allah Azza wa Jalla memiliki makhluk bintang tadi. Dia sendiri yang menurunkan hujan. Maka syirik akbar Kalau begitu, kalau dikelompokkan, fal awal fil ibadah. Bentuk yang pertama, syiriknya dalam ibadah, karena berdoa. Di ana doa minal ibadah, karena doa itu ibadah. Meminta hujan itu ibadah. Berarti harus diserahkan kepada Allah. Sementara dia serahkan kepada bintang. Syirik dalam ibadah. Wa huwa mutadhamminun lisyirki fir rububiyyah. Dan ini termasuk juga syirik dalam rububiyyah. Kenapa? Li'annahu lam yad'aha ila lam yad'uha illa wa huwa ya'taqid annaha taf'al wa taqtabil hajah. Karena dia tidak berdoa kepada bintang kecuali punya keyakinan bintang itu bisa melakukan sesuatu. Bintang itu bisa menentukan sesuatu. Berarti syirik rububiyah. Sungguh perbuatan orang yang berdoa karena punya keyakinan yang dia minta bisa memberikan. Walaupun dia meyakini yang berkuasa hanya Allah. Saya berdoa melalui orang soleh ini, tetapi saya yakin Allah saja yang maha kuasa. Kalau Anda meyakini Allah hanya satu-satunya yang berkuasa, Allah Ta'ala tidak butuh perantara. Kenapa tidak langsung berdoa kepada Allah? Inilah kesyirikan orang jahiliyah dulu dan jahiliyah yang akhir. Jadi orang jahiliyah dulu juga berdoa kepada selain Allah melalui wasilah-wasilah orang soleh, punya keyakinan Allah Ta'ala itu yang bisa mengabulkan. Ha'ula'i syufa'a'una indallah. Mereka cuma sebagai pemberi syafaat di sisi Allah. Mereka orang dekat dengan Allah. Sehingga kami jadikan mereka sebagai syafaat, penolong kami di hadapan Allah. Lalu apa bedanya dengan orang berdoa seperti itu di zaman sekarang? Berdoa kepada ahlul kubur. Dan mereka meyakini kami hanya berdoa kepada Allah. Kenapa tidak langsung berdoa kepada Allah di tengah malam? Lalu dia membuat ritual-ritual tertentu yang dia anggap bisa mengelantarkan doanya kepada Allah. Sebagian pakai kemenyan. Mengucapkan kalimat-kalimat tauhid lagi. Kesyirikan. Tetap kesyirikan. Karena tidak berarti kesyirikan itu berubah menjadi ketauhidan. Kalau sekedar mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Orang munafik di zaman dulu datang menemui Nabi juga mengatakan la ilaha illallah innaka la rasulullah. Tapi tidak bermanfaat. Sampai ikhlas di dalam berdoa kepada Allah. Barakallahu fikum, sehingga tidak boleh kita menyandarkan turunnya hujan kepada bintang tertentu. Atau meyakini bulan tertentu. Dulu orang meyakini turunnya hujan nanti kalau bulan Desember, Oktober, September. Ternyata sampai bulan sekarang juga masih kadang turun. Apa kemudian kita akan menyalahkan dan menyandarkan kepada bulan tertentu, bintang tertentu? Jangan sampai seorang yang bertauhid demikian. Bahkan ketika Nabi SAW perang Badar. Perang Badar. Bulan Ramadan. Baik. Ketika sahabat hendak menghadapi musyrikin yang jumlahnya sangat banyak. Allah turunkan hujan. Allah berikan hujan. Sehingga mengokohkan pasir. Hujan yang Allah turunkan mengandung rahmah bagi mereka. Tapi beda halnya kalau hujan itu akan membawa azab seperti Allah turunkan kepada kaumnya Nabi Nuh. Sebagai azab bagi mereka. Sehingga seorang hendaklah selalu mohon rahmah dengan hujan tersebut menjadi rahmah bukan sebagai azab. Barakallahu fikum. Mungkin bagi kita yang tinggal di negeri seperti ini hujan begitu mudahnya. Tapi bagi mereka yang tinggal di sebuah negeri yang jarang hujan, pecekrik dengan hujan, luar biasa mereka memohon bagaimana bisa turun hujan. Mungkin kalau kita masya Allah, Allah berikan hujan terus menerus dalam kondisi Allah berikan kebaikan yang sangat banyak, akan terasa tidak hujan 3 bulan saja. Sumur sudah mulai kering, sungai sudah mulai kering, mulailah orang mereka kerepotan mencari air, harus beli. Ketika sudah mulai beli air, baru terasa betapa nikmatnya air. Tapi belum tentu saat turun hujan kita bisa bersyukur kepada Allah, alhamdulillah. Maka bandingkan kenikmatan yang sangat banyak dengan rasa syukur kita kepada Allah Ta'ala. Tayyib, ini jenis yang kedua yang termasuk syirik akbar dalam rububiyah. Jenis yang kedua, macam yang kedua, yakni syirkun asghar, syirik tapi kecil. Orang yang meminta hujan kepada bintang bisa terjatuh kepada syirik tapi kecil. Bagaimana itu? Wa huwa ayyaja'ala hadhil anwa sababa. Yaitu dia menjadikan bintang itu sebagai sebab. Ma itiqadi anna Allah huwal khaliq al fa'il. Dalam kondisi meyakini Allah sebagai pencipta dan pembuat hujan, penurun hujan. Saya ulangi. Terjatuh kepada syirik kecil apabila dia menjadikan bintang itu sebagai sebab, dengan tetap meyakini Allah sebagai pencipta. Nah, iya. Kenapa terjatuh syirik kecil? Li'anna kulla man ja'ala sababa. Sebab kaidahnya dulu masih ingat? Siapa saja yang menjadikan suatu sebab, lam yaj'alillahu sababa, yang Allah tidak jadikan sebagai sebab, biwahyihi, dengan wahyunya, wala biqadrihi, dan ketentuannya, wa huwa musyrik syirkan asghar, berarti dia telah melakukan syirik kecil. Orang yang memakai batu tertentu, ketika diingatkan, apa keyakinan Anda ketika memakai batu tersebut? Kalau Anda meyakini batu ini sebagai sebab munculnya rasa asih dari orang lain, berarti Anda telah melakukan keyakinan ada sebab selain yang datang dari Allah. Itu syirik asghar. Kalau dia yakini batu sebagai sebab, tapi dia yakin Allah sebagai sang pencipta segala sebab, syirik asghar. Tapi kalau dia meyakini batu itulah sebagai pencipta munculnya rasa asih, syirik akbar. Demikian perbedaan yang disebutkan oleh para ulama kita. Barakallahu fikum, bisa terjatuh pada syirik akbar atau syirik asghar. Semoga apa yang kita kaji menjadi ilmu yang bermanfaat sampai pada penjelasan tentang bab yang disebutkan oleh Syekhul Islam rahimahullah. Wa akhiru da'wana subhanakallahumma hamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum.